Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخوات رحمني الله وإياكم, di kajian yang lalu kita telah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tiga amalan yang pahalanya tetap mengalir sampai walaupun si pelakunya sudah meninggal dunia, yaitu sedekatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu waladun salih yada'ulah, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Inilah tiga amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang tidak terputus amalannya walaupun setelah dia wafat. Kemudian ikhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum, lantas Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Yasrah bin Safwan. Qala Imam Al-Bukhari berkata, telah bercerita kepadaku Yusrah bin Safwan. Qala haddatsana Muhammad bin Muslimin. Dia berkata bahwa saya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim. An Amrin, dari Amr. An Ikrimata, dari Ikrimah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna rajulan qal, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi, ibuku meninggal tapi tak sempat memberikan wasiat. Afayanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat untuknya jika aku, apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah untuk ibuku? Qal, beliau mengatakan, na'am, ya, bermanfaat. Di sini Abdullah ibn Abbas, ya, di sini Abdullah ibn Abbas menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, Laki-laki di sini tidak diketahui siapanya. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Ada yang disebut dengan hadis mubham. Kata Al-Baikuni dalam Manzum Baikuniyah, wal mubhamun ma fihi rawi lam yusam. Dan hadis mubham yaitu jika ada di dalamnya perawi yang tak ada nama. Kalau tak ada nama, berarti enggak diketahuikan identitasnya atau kondisinya. Dalam ilmu hadis, kondisi seorang rawi dikatakan halun kondisi. Jika dia tidak diketahui siapa dia, bagaimana kondisi dia, dikatakan majhul hal. Orang ini diketahui siapa dianya, tapi kondisi dia tak diketahui. Apa artinya? Apakah dia seorang yang bagus bacaannya, bagus hafalannya, apakah dia seorang takwa atau tidak? Enggak diketahui, tapi orangnya diketahui siapa. Namun kondisinya tak diketahui. Ini dikatakan majhul hal. Orang yang enggak diketahui kondisinya gimana. Sehingga kita tidak bisa menetapkan bagaimana caranya untuk menetapkan apakah hadis ini sahih apakah tidak. Karena enggak diketahui. Dalam ilmu hadis, kalau enggak diketahui langsung ditolak. Iya, kalau dia orang sikoh bisa dipercaya. Kalau enggak gimana? Ada satu lagi, majhul ain, yang tidak diketahui orangnya. Seperti datang seorang laki-laki, siapa orangnya? Enggak tahu siapa. Itu Khafiddin. Kalau dia masih menyebutkan nama namun tak diketahui kondisinya, masih lebih mendingan ketimbang tak diketahui nama, tak diketahui orangnya siapa. Seperti yang di sini Khafiddin, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini siapa ya? Sehingga kita bisa menghukumi hadis ini sahih apa tidak. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau majhul ain atau majhul hal itu terjadi pada tingkatan tabi'in dan di atas dan yang di bawahnya, tabi'in, tabi'in, tabi'in, maka hadisnya tak bisa diterima. Kenapa? Karena enggak diketahui kondisi si perawi. Karena sahih dan dhaifnya hadis itu bisa diketahui dengan kondisi si rawi. Apakah dia orang pernah berbohong apakah tidak? Siqah apakah tidak? Apakah kuat hafalan apa tidak? Itu namanya kondisinya. Tapi ketika dia dikatakan seorang laki-laki datang kepada seorang sahabat dan dia berkata, siapa laki-laki ini? Ya. Dia datang kepada Ibnu Abbas. Sekarang laki-laki ini siapa? Kalau seandainya laki-laki ini ternyata seorang pembohong atau laki-laki ini seorang yang takwa tapi hafalannya enggak kuat, tentu akan berubah lafaz yang akan diriwayatkan ke orang yang di bawah dia. Dia tabi'in, tabi'innya gimana? Makanya tak diterima hadisnya. Permasalahan hadis kita ini, orang yang enggak diketahui ini dari kalangan kemana? Tabi'in, tabi'in atau sahabat? Hah? Dari mana antum tahu sahabat? Hah? Karena dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang tidak diketahui itu adalah dari kalangan para sahabat, maka hadisnya sahih. Itu Khafiddin. Ya, karena seluruh para sahabat itu adil orangnya. Diterima hadisnya. Ini keistimewaan para sahabat. Dengan catatan, ya, dengan catatan orang ini memang sahabat. Kalau ini jelas dia sahabat. Perhatikan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berarti kan dia ketemu Rasulullah, bisa dipastikan ini orang sahabat, ya, bisa dipastikan orang ini sahabat, bisa jadi dalam riwayat yang lain disebutkan namanya. Itu ikhwatiddin rahimanallahu aikum. Berarti ingat, kalau yang tidak diketahui namanya itu adalah sahabat, seperti dari bahwasanya seorang laki-laki berkata, misalnya berkata Rasulullah SAW, kalau bisa dipastikan laki-laki tersebut yang tidak diketahui siapa namanya itu adalah seorang sahabat, maka perkataannya sahih. Tinggal melihat siapa yang merawikan dari dia, tabi'in bagaimana, tabi'in bagaimana, seterusnya. Ingat ikhwatiddin, syaratnya yaitu bisa dipastikan dia sahabat, dan ini bisa kita pastikan sahabat karena dia bertemu dengan Rasulullah, bicara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah memang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tandanya dia bertemu dengan Rasulullah. Enggak kan mungkin ada seorang yang bicara, wahai Rasulullah, Rasulullah enggak di situ. Ya. Ini tandanya memang dia langsung berhadapan dengan Rasulullah sallam. Jadi laki-laki di anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki enggak diketahui namanya, ini tidak berpengaruh terhadap sanad. Ya, tidak berpengaruh terhadap sanad. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku wafat, tapi dia belum sempat memberikan wasiat. Afayanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Qala, na'am. Rasulullah katakan, iya. Ikhwatiddin, perhatikan. Di hadis yang lalu Rasulullah mengatakan, idza matal insan inqata 'amalu illa min salasin. Apabila manusia meninggal, putuslah amalannya, putuslah pahalanya kecuali terdiri dari tiga hal. Illa min salasin, kecuali tiga hal. Pertama, al-ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakannya. Permasalahannya di situ tidak ada sedekah, ya kan? Yang di situ disebutkan anak soleh yang mendoakan. Ini bukan mendoakan, anak soleh yang berinfak untuk maknya. Itu dia. Kan beda. Tandanya ikhwatiddin, ya. Tandanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lalu yang menyatakan bahwasanya terputus amalannya kecuali tiga, itu menunjukkan tidak terbatas hanya tiga. Ada perkara lain yang bermanfaat untuk si mayit, walaupun yang bukan tiga. Di antaranya apa? Di antaranya anak yang bersedekah untuk kedua orang tuanya. Tihafidin. Sementara yang tiga hanya menyebutkan doa anak yang soleh. Kalau seandainya enggak ada hadis ini ikhwatiddin, maka anak yang berinfak sengaja niatnya untuk orang tua pun tak sampai. Ya. Beda ikhwatiddin, seorang anak ketika dia bersedekah, maka otomatis orang tuanya mendapatkan pahala dari sedekah anaknya. Kalau ini enggak, memang niatnya bersedekah tapi untuk orang tuanya. Yang pertama tadi dia sedekah sendiri untuk dia, tapi karena anak itu merupakan hasil usaha orang tua, otomatis orang tua juga dapat. Kalau ini lebih khusus, dia niatnya untuk orang tuanya. Kalau dilihat dari hadis yang pertama, maka tak boleh. Tapi karena ada hadis yang lain, maka dibukalah poin keempat, yaitu sedekah anak untuk orang tuanya. Gitu ikhwatiddin. Dan ingat, yang bisa kita buka poin-poin berikutnya hanya yang ada dalil. Ya, kalau kemarin doa, kalau ini sedekah, berarti sedekah sudah masuk dalam poin. Jangan dikias-kiaskan ke yang lain. Seperti apa misalnya? Baca Qur'annya anak yang disedekahkan untuk orang tua, itu perlu dalil. Jangan dikiaskan dengan sedekah. Karena masalahnya yang menyampaikan pahala siapa? Kita sendiri apa Allah menyampaikan? Allah yang menyampaikan. Oleh karena itu enggak boleh kita buat-buat opini sendiri. Kecuali kalau kita yang menyampaikan, kita tanya, "Ha, nampak sampainya." Baru boleh. Ini enggak. Kalau pahala itu Allah yang menyampaikan, bukan kita. Dan kata Rasulullah, sampai apa yang fa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah, na'am. Berarti sampai. Ya kan? Baik. Kalau baca Quran bagaimana? Dalil dulu. Kalau kita lebarkan ikhafidin kemana-mana larinya nanti. Nanti akan ada orang mengatakan, saya sholat zuhur 2 kali. Yang satu untuk saya, yang satu saya kirim untuk orang tua saya. Bisa begitu jadinya ikhafidin. Kalau kita lebarkan kemana-mana. Makanya yang sampai itu hanya yang ada dalilnya. Yang tak ada dalil, minimal kita tawakuf. Gak berani bilang sampai. Itu aja. Gak berani bilang sampai. Kenapa? Karena yang menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berani kita bilang sampai, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sampai. Itu ikhafiddin. Ya. Taib. Ikhafiddin rahimnallahu wa iyyakum. Jadi, ya, dalam masalah sampainya pahala dan tidaknya, itu adalah hak Allah. Tinggal kita tunggu dalil. Ada dalil, kita katakan sampai. Gak ada dalil, maaf-maaf saja. Gak berani mengatakan sampai. Tihafidinnya ingat. Sekali lagi, tidak boleh kita lebarkan kemana-mana. Nanti permasalahannya akan sampai pada sholat, baca Quran, menyembelih kurban, kekah. Ya kekah. Misalnya apa ikhwatiddin? Misalnya orang tuanya sudah meninggal. Dia pernah bilang, "Nak, bapak dulu enggak sempat kekah dengan kakekmu." Meninggal orang tuanya, teringat ucapan bapaknya. "Iya, kata bapak dan mama dua-duanya enggak sempat kekah. Udahlah, ku kekahkan dia sekarang. Bapak mamanya sudah meninggal." Nanti lari kemana-mana ikhwatiddin. Ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin lebih amannya kalau kita mengatakan yang cukup yang ada dalilnya saja. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, pengiriman ini, pahala sedekah ini, ingat, ini yang ada dalilnya anak ke orang tua. Nah, itu dia. Anak ke orang tua. Sementara ke yang lain, misalnya antum saking cinta dengan ustadznya, dia sedekah, ustadznya sudah meninggal, tapi bukan ini, masih hidup, ustadz antum yang lain lah yang sudah meninggal. Udah sedekah untuk ustadzku. Nah, begitu. Kenapa mulai dilebarkan ini? Kan gak ada hubungannya. Udah. Maka dalam masalah ini sama sikap kita dengan yang pertama. Gak berani mengatakan boleh. Kenapa? Tak ada dalilnya. Ini masalah gaib ikhafiddin. Jadi yang ada, yang itu saja yang kita yakini, yaitu anak ke orang tua. Bagaimana orang tua ke anak? Sama, ada gak dalilnya? Kalau gak, jangan dulu. Itu ikhafiddin. Kalau tidak, jangan dulu. Seperti, saya berikan contoh. Waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bermanfaat kan untuk si orang tua yang sudah meninggal. Tep, sekarang ada kaum muslimin yang ikut mendoakan kedua orang tuanya. Bermanfaat gak untuk orang tuanya? Yo, saya ulangi pertanyaannya. Fokus. Perhatikan. Hadis mengatakan yang ketiga, waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sang katanya, bagaimana kalau tetangganya yang mendoakan orang tuanya, atau teman ayahnya yang mendoakan ayahnya, apakah sampai apakah tidak? Nah, enggak. Antum? Enggak. Yang mengatakan sampai siapa? Atau 2, 3, 4, 5, 6 dah. Yang mengatakan Allahu alam? Wih, banyak. Yang mengatakan enggak sampai? Banyak juga ya. Iya. Pokoknya lebih daripada 3 banyak itu. Jadi bagaimana ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum sampai? Oh, kalau sudah sampai harus pakai dalil. Ingat, kalau mengatakan sampai harus pakai dalil. Mana yang mengatakan sampai? Antum, apa itu? Ya. Apa hadiah? Ya jelas. Ingat peringat. Ingat peringat. Lumayan. Jangan lihat harganya, ihlat penghargaannya ikhwatiddin. Iya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari mana ada dalilnya? Banyak sekali. Contohnya salat jenazah. Siapa yang kita doakan? Apakah anak kita aja? Apakah orang tua kita yang kita doakan baru? Allahumma firlahu warhamhu, karena orang tua kita. Kalau enggak orang tua kita, enggak orang tua untuk apa doakan? Begitu? Apa isi doa mayit jenazah? Isinya kan doa semua itu. Ya, tandanya bermanfaat. Ketika setelah setelah mayat dikebumikan, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Dan mintakan kepada Allah agar dia bisa mampu menjawab pertanyaan. Malaikat mungkar dan nangkir. Sekarang ikhwatiddin, apakah itu umum kaum muslimin untuk si mayit ataukah itu untuk anak-anaknya saja? Hah? Untuk umum. Dalil lain, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Walladzina qalu min ba'dihim wa qul rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Walladzina qalu min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang berkata setelah generasi setelah mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu beriman dibandingkan kami." Tandanya doa selain anak yang soleh juga bermanfaat untuk si mayit selama dia muslim. Ikhwatiddin, dari mana? Dari dalil tadi. Seandainya lah ikhwatiddin tidak ada dalil-dalil tadi, maka kita katakan gak berani kita mengatakan doa selain anak itu sampai kepada kedua orang tuanya. Tapi karena ada dalilnya, maka kita katakan sampai. Itu dia. Demikian juga yang lain. Ya, demikian juga yang lain. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dengan hadis ini yang menyebutkan bahwasanya si anak berinfak, bersedekah untuk orang tuanya. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana orang tua yang masih hidup berinfak untuk anaknya yang sudah meninggal, atau suami berinfak untuk istrinya yang sudah meninggal, atau sebaliknya? Maka kita katakan Allahu a'lam. Itu ikhwatiddin. Ini masalah gaib. Kalau yang mengatakan sampai, sama seperti tadi akhirnya, dituntut dalil. Mana dalilnya? Kalau dia bisa memberi jawaban, saya kasih satu tisu. Itu ikhwatiddin. Kan mudah. Ya, mudah. Jadi bagaimana maksudnya ikhwatiddin? Artinya kalau kita mau mengalirkan amalan untuk orang tua, pilih yang pasti-pasti aja gitu loh. Ya. Yang pasti-pasti aja. Kau usah baca Quran, enter, set, sampai. Ila hadrati fulan, al-fatihah, enter. Kan begitu umumnya ikhwatiddin. Sekarang masalahnya, ada gak dalilnya? Udah. Jadi, kan masih ragu ikhwatiddin. Minimal kita itu ragu. Makanya bagaimana? Kalau mau mengirimkan amalan untuk orang tua, untuk seseorang, pertama lihat apa yang bisa kita lakukan? Ya dalilnya. Doa bisa, apalagi sedekah silahkan. Kemudian lihat kemana bisanya? Apakah seluruh kaum muslimin ataukah untuk orang tua saja? Yang ada dalilnya untuk orang tua. Udah, itu aja dulu sementara. Yang pasti-pasti. Itu ikhwatiddin, ya. Jadi sekali lagi jangan melebar ke mana-mana. Adapun kalau sedekah ikhwatiddin, silahkan bentuk apapun selama dia sedekah. Bisa seorang itu bersedekah berupa benda. Ya, benda. Misalnya, seorang datang, "Ustaz, saya mau sedekah. Ini benda yang mau saya kasih." Apa itu bendanya? Ada emas 2 kilo. Benda. Just duit. Apalagi bendanya? Mungkin mobil. Ini saya sedekahkan untuk kaum muslimin berupa ambulan. Tapi syaratnya jangan ada kampanye di dinding mobil itu. Itu ikhafiddin. Jangan semua ada gambarnya di situ yang punya mobil. Itu ikhafiddin. Ya, silakan. Bentuk apa lagi? Selama dia bentuknya sedekah, bentuk apapun, bentuk uang, bentuk benda, bentuk apapun, maka itu sampai. Kenapa? Tercakup dalam sedekah. Yang kedua, ingat, jalurnya anak ke orang tua. Jalurnya anak ke orang tua. Kemudian ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Dan di dalam Islam ikhwati fiddin, ya, di dalam Islam orang yang sebelum meninggal juga bisa mengambil manfaat dari hartanya yang dia serahkan setelah meninggal. Bagaimana caranya kita menyerahkan harta tapi kita sudah meninggal? Gimana caranya? Wasiat. Nah, itu dia. Ya. Kalau saya meninggal nanti rumah saya yang 1 miliar itu diinfakkan untuk kaum muslimin, jual diinfakkan, bangun madrasah, bangun rumah Quran, bangun masjid, silakan. Dengan catatan hartanya ada berapa? Ada 3 miliar minimal. Kalau hartanya hanya ada 2 miliar enggak boleh, karena wasiat itu paling banyak 1/3. Itu ikhwatiddin. Kalaupun itu ternyata terjadi, maka hakim harus menahan. Dia hanya boleh memperkenankan 1/3 saja untuk diwasiatkan. Sisanya untuk ahli waris. Ikhwatiddin. Jadi, ada sebuah hadis, yaitu seorang sahabat yang bernama Sa'ad, dia minta izin kepada Rasulullah untuk berwasiat setengah hartanya. Kata Rasulullah, itu kebanyakan. Sudah ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3? Ya, 1/3 boleh. Namun begitu pun, wats-tsulutsu katsir. 1/3 itu pun sebenarnya sudah banyak. Artinya kalau mau kita wasiat, kalau bisa kurang dari 1/3, 1/4 lah, 1/5 lah, atau 1/10 lah, itu akan lebih afdol. Mengapa? Karena kalau kita berwasiat kan berarti kita berinfak. Ya, kita berinfak. Dan sebenarnya walaupun kita berinfak hanya 1/4, tidak 1/3, tentunya 1/4 lebih kecil dibanding 1/3, itu kan nanti sisanya untuk ahli waris. Harta kita yang kita tinggalkan untuk ahli waris itu juga sedekah sebenarnya. Ya. Itu juga sebenarnya sedekah. Apalagi kalau anak dan istrinya itu fakir. Lebih afdol lagi dia tinggalkan lebih banyak untuk keluarganya. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi dalam masalah ini tergantung dengan keluarga yang tinggalkan. Kalaupun yang mampu, maka paling banyak 1/3. Kalau keluarga fakir, kalau bisa semakin sedikit semakin, kalau bisa semakin sedikit yang dia wasiatkan semakin afdol. Itu ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Ya, jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ingat ikhwatiddin, ini sedekah. Tidak dikiaskan ke mana-mana. Sedekah ya sedekah. Tidak dikiaskan ke korban, tidak dikiaskan ke sholat, tidak dikiaskan ke baca Quran. Nah, kalau kita lihat ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada enggak orang yang mengirimkan pahala Quran, baca Quran kepada mayit? Ada. Bahkan orang lain, bahkan dibayar tuh lagi. Ya, dibayar. Di beberapa daerah masih berlangsung. Meninggal orang tuanya, kemudian dia ingin menghadiahkan pahala untuk orang tuanya bacaan Al-Qur'an 30 juz. Maka dipanggillah ustaz yang memang spesialis bacaan di kuburan. Spesialis kuburan dia. Tep. Ustaz, tolong bacakan Al-Qur'an dan hadiahkan untuk ayah saya. 30 juz ya ustaz, di kuburan ya, di kuburan duduknya. Mau ustaznya? Hah? Maaf bu, ini kan ada perlu uang kopi. Nah gitu. Berapa uang kopinya Ustaz? Ya kalau sekarang sih pasarannya 15 juta bu. Mau jual kopi apa itu? Starbucks. Jadi dia punya harga ikhwatiddin. Dan bisa nego. Bisa nego. Janganlah Ustaz. 15 juta itu sudah murah bu. Kami itu berlima, gotong royong kami. 30 juz bagi 5 berapa? Berarti kan berapa? 6 juz satu orang. Ya kan? Jadi satu orang berapa duit? 3 juta. Jadi ini kalau sendiri saya enggak sanggup, Bu. Ini gontok royong memang. Jangan mahal kali lah Ustaz. Gimana kalau 8 juta? Aduh, enggak pasaran itu. Pasaran ini mau kirim pahala, mau jualan sekarang. Itu Khofiddin. Jadi masalah ini dia tidak akan mau membacakan kalau tidak dibayar. Nah sekarang apakah ada nilai pahala ibadah kalau nilai tersebut terkait dengan uang? Kalau mau dibayar, kalau dibayar mereka mau baca, kalau enggak ya enggak usah. Jawabannya tentunya ikhwatiddin, dia baca karena dibayar. Jadi ikhwatiddin, kalau sudah seperti itu berarti dia membaca bukan karena Allah, sementara pahala itu ada dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Kemudian kalau tidak ikhlas berarti kan tidak ada pahala. Kalau tidak ada pahala, gimana cara kirimnya? Yang dikirim enggak ada, gimana mau dikirim? Itu ikhwatiddin. Satu. Yang kedua, yang membacanya juga bukan anaknya. Kalau hal ini kita bolehkan ikhwatiddin, wah masya Allah, orang akan berlomba-lomba jadi orang kaya. Kemudian dia setelah dia meninggal atau meninggal keluarganya, tinggal dia bayar-bayar aja orang. Kamu baca satu hari 10 juz ini duit. Kamu bisa satu tahun baca semua. Ya. Jadi yang tadinya di dalam si mayitnya enggak pernah baca Quran, naik derajatnya. Kenapa? Karena ongkos baca Quran tadi. Itu ikhwatiddin. Ya, kan kacau jadinya agama. Kemudian, pernah enggak sahabat yang seperti ini? Kemudian apa lagi? Bacanya pun harus di kuburan. Itu pula. Ya, harus di kuburan. Padahal Rasulullah katakan, la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu menjadi kuburan. Hadis ini beliau katakan awalnya yaitu rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah akan mengusir setan. Tidak akan dekati oleh setan. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Tandanya ikhwatiddin, rumah itu tempat baca Quran. Sementara kuburan bukan tempat baca Quran. Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran di sana, tidak pernah dilaksanakan sholat di sana, itu seperti kuburan. Tandanya kuburan itu bukan tempat sholat dan juga bukan tempat baca Quran. Kalau seandainya kuburan itu tempat baca Quran dan tempat sholat, berarti hadisnya salah. Orang sama-sama tempat baca Quran. Apa faedah? Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Toh dua-dua tempat baca Quran. Nah, itu ikhwatiddin. Ngerti maksudnya? Ya, paham ya? Insyaallah. Itu ikhwatiddin. Akhwat paham ya? Enggak. Ya udahlah. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, ada satu poin selain poin yang tiga, yaitu anak yang mensedekahkan untuk orang tuanya. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya babu birri man kana yasiluhu abuh. Bab berbakti, berbuat baik kepada kerabat ataupun sahabat-sahabat ayahnya. Artinya ikhwatiddin, cara berbakti kepada orang tua diantaranya doa anak. Yang kedua, sedekah untuk orang tua. Yang ketiga diantaranya ikhwatiddin, yaitu kita menyambung tali silaturahmi terhadap orang-orang dekat kedua orang tua kita. Abdullah bin Umar ketika dia naik keledai berpapasan dengan seorang badui. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia turun dan mempersilahkan orang badui ini naik keledainya. Dan serban yang dipakai oleh Abdullah bin Umar dipakaikan ke orang badui ini. Waktu itu mereka berjalan beberapa orang. Apa kata teman-teman Abdullah bin Umar? Biarkan saja, dia itu biasa pergi dengan jalan kaki, sudah biasa, gak perlu dinaikkan ke keledai. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya ayah orang ini adalah orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab. Ayah orang ini bukan orang baduinya. Ayah orang ini adalah orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab, ayahku. Jadi salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua, kita melakukan hubungan silaturahmi terus terhadap abang-abang atau adik-adik ataupun kerabat dari orang tua. Demikian juga kerabat dari ibu kita. Tapi kalau kita di Indonesia itu umumnya lebih dekat dengan kerabat ibu ketimbang kerabat ayah. Kau perhatikan, antum merasakan enggak? Iya kan? Dengan kerabat ibu itu dekat sekali, tapi kalau dengan kerabat ayah kok jauh. Padahal seharusnya sebaliknya. Kita lebih dekat dengan kerabat ayah ketimbang kerabat ibu, karena kerabat-kerabat ayah ini yang bisa jadi wali. Ya. Kerabat-kerabat ayah yang bisa jadi wali. Saya punya anak perempuan. Ya, yang bisa jadi wali. Anak saya kalau saya meninggal ya kerabat saya, abang saya, adik saya kalau saya punya adik, bukan dari abang istri atau adik istri. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi ikhwatiddin, demikian juga kalau kakek. Kakek yang bisa jadi wali bukan kakek dari pihak ibu, tapi kakek dari pihak saya, ayah. Tapi kecenderungan kita itu begitu, lebih dekat dengan kerabat ibu. Makanya ikhwatiddin, ya, kita berupaya untuk dekat juga dengan kerabat-kerabat ayah. Tapi kadang-kadang begitu juga kondisinya, karena dari kecil tak dekat, akhirnya mau besar dekat tuh lucu jadinya. Agak gimana lah gitu, agak asing kita mau dekat. Macam orang udah dari kecil tak biasa dekat. Tapi kalau dengan adiknya emak, kakaknya emak, sudah macam emak sendiri, ya kan? Makan langsung ke dapur, makan langsung, gitu. Enggak ada pergi permisi-permisi. Dan dia juga, ah enggak apa-apa, anak aku kok. Begitu ikhwatiddin. Tapi kalau ke kerabat ayah, kita agak sungkan. Begitulah fenomena yang ada. Dan itu umumnya begitu. Enggak Padang, enggak Jawa, enggak apa semua hampir. Itu. Beda halnya dengan Arab. Tapi enggak tahu saya kalau orang Mandailing, orang Batak. Mana orang Batak di sini? Coba. Gimana? Kalau orang kita Batak gimana? Ke kerabat ayah gimana? Itulah, apa heran, kenapa kok karena ibu ya? Lebih dekat, enggak tahu secara apa? Fisiknya kita lebih dekat dengan kerabat ibu. Allahu a'lam, kenapa Indonesia ini? Padahal orang kita Batak ambil marga langsung dari ayah kan? Enggak ada dari ibu. Bapaknya si naga, ibunya si Taurus. Ambilnya si naga, enggak mau si Taurus dia. Itulah dia. Itulah betul, tapi ternyata dekatnya dengan Taurus juga. Begitulah ikhwatiddin. Itulah fenomena yang ada. Tapi kita sebagai anak harus berupaya menyambung silaturahmi dengan berbuat baik kepada kedua keluarga. Itu salah satu cara untuk berbakti kepada keluarga. Tapi qala haddatsana Abdullah bin Yazid. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Yazid. Qala haddatsana Haywah. Telah berkata kepadaku Haywah. Qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid Ibnu Abi Walid. Telah berkata kepadaku Abu Utsman Walid bin Abi Walid. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna abarral birra ayyasila rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk perbuatan baik yang terbaik, yaitu termasuk perbuatan bakti kepada kedua orang tua yang terbaik, yaitu seorang itu menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang disayangi oleh orang tuanya. Jadi bukan hanya kerabat, juga kepada teman-teman ayah. Terkadang kan ikhwah kita tahu, ini teman akrab ayahku nih. Nah gitu. Iya kan? Dari mana taunya? Biasanya datang, sering datang ke rumah, sama main catur, misalnya begitu kan. Pokoknya tahu kita, ini kawan dekat ayah. Begitu. Jadi kita sebagai anak bagaimana? Meninggal ayah kita, kita tetap ya berbuat baik, sambung silaturahmi tersebut terhadap teman-teman dekat ayah kita. Kalau belum meninggal. Ya, kalau belum meninggal. Itu ikhwatiddin, itu caranya. Tapi memang ini jarang terrealisasi. Umumnya kalau udah teman dekat ayah, kita punya teman dekat. Mendingan kita silaturahmi dengan teman dekat kita ketimbang teman dekat ayah, kan begitu. Gimana kita mau bergaul dengan orang tua? Cepat tualah kita, katanya begitu kan. Jadi itulah ikhwatiddin. Akhirnya ya tidak bisa, tidak terlaksanalah hadis ini. Ya, jadi intinya ikhwatiddin, salah satu cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal yaitu berbakti, berbuat baik, bersilaturahmi dengan teman-teman dekat ayah kita. Apakah itu teman termasuk juga dengan kerabat-kerabat dekat ayah dan ibu kita. Jangan diputus talinya. Ya. Maksudnya tali silaturahminya. Demikian ikhwah fiddin rahimanillah wa iyyakum. Sudah 6:30, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bab berikutnya, la yusamma rajul abahu. Seorang laki-laki tidak boleh menyebutkan nama ayahnya. Apa yang maksud? Gak boleh menyebutkan nama ayah. Ini bagaimana? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan. Oh ada. Akhwat, kumpulkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh tidak saya membaca doa Rabbighfirli waliwalidayya setiap tahiyat akhir dalam sholat? Allahu a'lam bissawab ikhwatiddin. Ada dua pendapat dalam masalah ini tentang doa mutlak yang terkait dengan sebelum salam. Sebahagian mengatakan boleh. Karena apa? Karena di situ doanya doa mutlak, terserah apa saja yang kita inginkan. Saya cenderungnya mengatakan berpendapat yaitu tidak boleh. Karena ini sholat. Sama dengan kondisi sujud. Kan banyak yang berpendapat bahwasanya ketika kita sujud silahkan doa apa saja. Faqominun ayustajabulah. Karena itu akan mustajab. Silahkan doa apa saja. Ya. Saya cenderungnya memahami baik ketika sujud ataupun ketika tasyahud akhir sebelum salam. Saya cenderungnya dengan silahkan doa apa saja, tapi doa-doa yang pernah Rasulullah ucapkan ketika sujud dan doa-doa yang pernah Rasulullah ucapkan ketika sebelum salam. Karena ini sholat. Rasulullah pernah melarang Muawiyah bin Hakam mengucapkan yarhamukallah ketika dia mendengar orang yang bersinan mengucapkan alhamdulillah. Lantas Rasulullah katakan inna hadhihi shalah, ini sholat. La taslu syai' min kalamin nas. Enggak boleh dicampur dengan ucapan manusia. Innama hiya takbir wa tahlil wa tahmid wa qiraatul Qur'an. Salat itu takbir, tahmid, tasbih dan bacaan Al-Qur'an. Jadi, kalau kita doanya doa mutlak, apa saja yang kita doakan, itu kan sudah ucapan kita. Bukan lagi doa yang pernah diucapkan Rasulullah ketika sujud dan ketika beliau di tasyahud akhir. Jadi, ikhwatiddin, saya cenderungnya pendapat yang seperti ini. Lebih aman dia. Karena gak ada seorang pun yang mengatakan yang ini salah. Kenapa? Yang kita baca, doa yang pernah dibaca Rasulullah ketika sujud. Yang kita baca, doa yang pernah dibaca Rasulullah ketika sebelum salam. Dan doa Rasulullah itu tentunya lebih afdol dibandingkan kita. Doa yang kita buat. Kemudian untuk doa-doa mutlak, kan banyak tempat lain yang bisa kita lakukan. Ya kan? Banyak. Seperti antara adzan dan qomat. Setelah sholat juga kita bisa berdoa. Ketika hujan kita berdoa. Kapan saja kita boleh berdoa. Tapi untuk sholat, saya cenderungnya khusus untuk sholat, doa-doa dimanapun rukunnya, tetap pilih doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah, itu lebih aman. Demikian ikhwatiddin. Walaupun saya juga gak berani mengatakan gak sah, batal, gak juga ikhwatiddin, karena memang ada terkandung makna. Silakan doa apa saja, karena waktu sujud posisi kamu yang paling dekat, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya. Silakan doa apa saja. Apa saja ini kan bisa dua maknanya. Pertama apa saja, tapi yang pernah didoakan oleh Rasulullah, atau apa saja terserah kalian. Bisa dua maknanya. Itu ikhwatiddin. Ya? Faham ya maksudnya? Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, setiap sebelum sharing salat sering menggunakan cairan penghilang bau mulut atau makan permen wangi. Saya setiap sebelum salat sering menggunakan cairan penghilang bau atau bau mulut atau makan permen wangi. Apakah boleh? Namanya juga sebelum salat. Antum sebelum salat mau push up, mau sit, mau jingking, mau apa, mau makan somai, mau makan terserah, enggak ada masalah sebelum salat. Ya. Itu enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu ikhwatiddin, ketika antum mau sholat berjamaah, itu dia, berjamaah, antum makan yang bau seperti bawang, itu enggak boleh. Mengapa demikian? Fa innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas, karena malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Makanya jangan, ya, jangan makan yang bau-bau. Adapun durian, itu bukan bau, tapi wangi durian. Gak masalah. Kita yang Indonesia semua bilang bau. Ini bau minyak wangi. Udah jelas minyak wangi, masih bau juga. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi, Allahu a'lam bissawab. Kalau yang seperti boleh, karena juga belum sholat. Apalagi dia katanya supaya wangi. Jadi ketika bilang, amin. Orang sebelah langsung mendapatkan bunga-bunganya kan. Nah gitu, wangi, gak masalah. Ketimbang, amin, tuh bau busuk yang keluar, itu kan mengganggu. Jadi gak ada masalah. Yang ada masalah, antum makan permen wangi setelah Al-Fatihah, Alhamdulillah alamin, itu baru masalah. Kalau sebelum sholat gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah hampir 9 tahun ini saya berusaha menyelesaikan warisan milik mama dan kakek. Ayah dari mama saya. Iyalah, kakek itu ayah dari mama. Namun kakak mama saya tidak bertekad, beriktikad, tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan warisan ini. Apakah ana harus ambil jalur hukum atau saya bersabar, bagaimana solusinya? Ikhwatiddin, mengenai menyelesaikan masalah ini tinggal tergantung kita. Butuh enggak dengan duit itu? Kadang-kadang ada orang butuh tapi adalah malas bermasalah, family aja, mendingan bersabar. Bagus. Ya, bagus. Tapi kalau dia enggak sabar, dia ini milik saya, ini hak saya dan saya butuh. Gimana caranya? Apakah boleh melalui jalur hakim? Silakan. Kalau dia mau melalui jalur hukum, kan ada LSM membantu dia, memaksa bibinya itu supaya diselesaikan. Berikan kepada kakak-kakak dan adik-adiknya yang warisan si kakek. Silakan, boleh. Karena yang dituntut itu hak dia, bukan hak kakaknya. Tapi kan masalahnya kadang-kadang rumah pusaka itu ditempatkan oleh kakak yang paling tua. Kalau dijual tuh kakak di mana tempatnya? Dia juga karena sudah nyaman tinggal di rumah warisan orang banyak, bukan warisan dia aja. Rasanya dia kalau setiap bicara, "Kak, gimana kalau kita hitung?" Wah, marah. "Kamu mau apa?" Begitu. Kenapa? Dia merasa akan tergeser. Gitu dia. Kalau antum mau bersabar, anti mau bersabar, silahkan. Ya udahlah, untuk kakak aja lah, udah selesai. Tapi kalau enggak, silakan tuntut, boleh. Karena yang diminta bukan punya dia, yang diminta adalah punya kita. Enggak masalah. Cuman resikonya itu enggak cakepan. Iya. Kalau dia bibi antum, bibi anti enggak mencakapi anti aja mencakapi bibi anti. Selesai. Assalamualaikum, katanya kan. Ya udah. Yang penting kita assalamualaikum. Apa kabar ante? Gitu. Ya udah. Apa kata Rasulullah? Yang dikatakan orang menyambung tali silaturahmi adalah yang diputuskan silaturahminya kemudian dia yang menyambung. Itu dikatakan orang yang menyambung tali silaturahmi. Kapan kita menyambung tali ikhwatiddin? Setelah putus. Kalau talinya gak putus, kita katakan saya sudah sambung tali. Oh, gak putus kok disambung. Jadi itu ikhwatiddin. Artinya ya, orang yang benar-benar dikatakan menyambung tali silaturahmi, kerabatnya memutusnya, dia yang menyambungnya. Menyambung yang putus si Khafiddin, itu banyak komentar, kan enggak tahan dia SKT-nya, gitu ya kan? Enggak tahan dia ngajak kapanganku. Baru tahu dia kan, dia butuh. Padahal kita enggak mikirnya ke sana, kita mikirnya tentang masalah dosa. Kan kalau masalah enggak cakepan ini kan siapa tahan-tahanan? Ya kan? Siapa yang paling tahan? Padahal kata Rasulullah, yang terbaik, yang pertama yang mengucapkan salam. Betul-betul Islam itu bercanggah dengan ego dan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita biarin, mau 7 turunan pun gak masalah. Biar tahu dia dulu, gak butuh kami dia. Begitu enaknya kan begitu kan? Ya. Ternyata Habibin dalam Islam sebaliknya, yang terbaik yang pertama menegur, yang pertama mengucapkan salam. Begitu. Kita lewat, enggak ditengok. Assalamualaikum. Salam. Ketus, mantap. Salam. Dalam hatinya kapok lo kan, lo enggak tahan. Biarin. Yang penting kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan betul-betul akan menghilangkan ego. Hapuskan ego ikhwan. Oh, enggak bisa ini. Kalau enggak, masyaallah. Aku pamannya kok. Aku pula yang duluan menegur. Enggak lah. Tidak. Apa kata dunia katanya? Kok dunia dipikirkan, masya Allah. Pikirkan apa kata Allah, jangan pikirkan apa kata dunia. Sesat nanti bisa ikhwatiddin. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang penduduk di bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu. Itu dia. Yang penting bagi kita apa kata Allah. Baik kata Allah sudah. Orang katakan apa terserah, los gitulah kira-kira. Ya, terserah, up to you. Kita yang penting baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu ciri-ciri Taifah Mansurah itu begitu ikhwatiddin. La tazalu hadhil ummah Taifatu la tazalu Taifatu min hadhil ummah dhahirina 'anil haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrulllah. Bahwasanya umat ini akan senantiasa ada satu kelompok yang menegakkan bendera kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina-hinakan mereka sampai datang waktunya, sampai hari kiamat. Itulah dia. Dia enggak peduli, yang penting Allah ridho. Orang bilang apa terserah. Begitu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ustaz, dalam hadis kita diperintahkan untuk dekat dengan teman dekat ayah. Bagaimana Ustaz kita menyikapi jika teman-teman dekat ayah itu banyak maksiatnya? Berarti antum dekatnya untuk memberi nasihat, bukan ikut minum tua. Iya. Dia dekat dengan teman ayahnya. Ah, Lai, sini kau dulu Lai. Minum kita Lai. Oke, Pak. Jangan begitu. Itu mendekati dalam rangka maksiat. Kalau kita dekati dia berarti kita menasihatinya. Enggak boleh, Pak. Bapak teman dekat bapak saya. Bapak sudah tua, bentar lagi bapak mati. Begitu. Tahu itu ikhwatiddin. Nasihat dengan cara yang baik. Jika ustaz, apakah pembacaan surah Yasin kepada orang yang meninggal adalah perbuatan yang sia-sia? Bagaimana cara menyampaikan terbaik untuk meluruskan? Tadi setelah saya katakan, antum jangan katakan ini bid'ah, ini sia-sia. Jangan begitu caranya. Ada enggak ya mak dalilnya? Begitu caranya ikhwatiddin. Ya, ada enggak ya dalilnya? Kalau enggak ada, awak enggak maulah. Nanti jangan-jangan salah. Gitu aja. Jangan antum katakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa innahu bid'atun dhalalatun finnar jahannam. Ya ilaha illallah. Ikhwatiddin, orang mendengarnya sudah panas kupingnya. Sudah panas. Dalam masalah ini tidak seperti itu. Kita harus banyak merendah karena acara ini sudah terlalu lama di Indonesia. Orang akan melihat tuh baru 3 kali ngaji di masjid dakwah. Sudah seperti itu sikapnya. Siapa ustadznya? Kita juga yang kena. Itu Ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini merendah. Kita tolak beli ini. Ah, saya enggak tahu, Mak. Nanti jangan-jangan salah, udahlah nantilah. Enggak, yang lain aja lah jelas-jelas begitu. Gitu aja Ikhwatiddin. Mak, kalau bisa coba tanya Pak Ustaz, ada enggak dalilnya? Begitu. Ustaz Mama kan banyak. Udah tanya Ustaz-ustaz itu. Jangan-jangan Ustaz Mama itu bohong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, amalan apa yang bisa sampai dari jalur orang tua kepada anak yang sudah meninggal? Dari orang tua kepada anak yang sudah meninggal. Pertama, Ikhwatiddin, tentunya doa. Ya. Kalau doa itu kan memang istimewa. Anak ke orang tua, orang tua ke anak. Apakah ada yang lain? Adapun yang lain, orang tua bisa membantu si anak. Enggak terfikir saya sekarang. Belum dapat saya. Maksudnya belum dapat itu belum tentu belum, bukan berarti enggak ada ya, ingat. Apa ya? Beda Ikhwatiddin, anak ke orang tua enggak orang tua ke anak. Memang fokusnya itu anak ke orang tua. Saya berikan contoh. Mengapa Allah mengatakan wabil walidaini ihsana? Selalu disebutkan dan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Memangnya tidak diperintahkan orang tua berbakti kepada anak? Diperintahkan enggak? Apakah orang tua diperintahkan berbuat baik kepada anak? Enggak. Jadi antum kalau punya anak, antum taboi aja anak tuh. Sepain aja anaknya. Hah? Disuruh enggak? Hah? Ya Allah, antum enggak tahu. Apakah orang tua diperintahkan untuk berbakti ataupun berbuat baik kepada anaknya? Iya. Saya balik. Apakah anak diperintahkan Allah berbakti kepada orang tuanya? Ah, itu dah, itu jawaban namanya. Saya balik. Apakah orang tua diperintahkan untuk berbakti kepada anaknya? Ikhwatiddin, iya, dua-dua. Anak ke orang tua ke anak. Hanya saja, kenapa orang tua enggak disuruh secara jelas? Enggak seperti anak kepada orang tua. Itu sering disebut dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Berbakti orang tua, berbakti orang tua. Kenapa? Kenapa orang tua itu enggak disebut-sebutkan? Karena Ikhwatiddin, kalau orang tua tak disebutkan, mereka sudah instingnya mereka berbuat baik. Jangankan manusia, ayam aja berbuat baik kepada anaknya. Yang tadinya penakut digertak dia, pus, lari. Ketika dia punya anak, kita pus katanya. Dia ngejar kita. Iya kan? Induk-induk ayam itu ganggu anaknya. Padahal sebelum dia punya anak, penakutnya luar biasa. Itu insting namanya Ikhwatiddin. Makanya tak perlu diajari orang tua berbuat baik kepada anak, enggak perlu diajari. Yang paling penting diajari anak kepada orang tua. Kenapa? Kecenderungan anak itu enggak berbakti kepada orang tua. Kecenderungannya. Kalau anak, orang tua punya anak, anaknya oo, orang tua akan dengan senang hati untuk ceboin anaknya. Kalau anaknya diare, kemudian anaknya sembuh, ee-nya sudah keras, apa kata orang tua? Sudah bagus ee-nya nak, lo, ee-nya bagus katanya. Alhamdulillah sudah bagus ee-nya. Coba anak, orang tua diare, nggak bisa apa-apa orang tuanya. Anaknya lah diharapkan untuk ceboin, pakai masker 3 lapis, apa gitu? Kapan lah mamak ini matinya? Ikhwatiddin. Ya, kalau anak yang sakit orang tua sedih, kepingin agar dia sembuh. Tapi coba orang tua yang sakit, terus umumnya Ikhwatiddin, walaupun orang tu anak itu berusaha untuk merawat anaknya, masih ada secertah di sudut hatinya itu, ya, ada perasaan lebih berat ketimbang orang tua yang mengurus anak. Itu Ikhwatiddin. Itulah diantaranya. Ya Allah, panjang kali. Yang panjang-panjang nanti ya. Bagaimana menjawab subat yang mengatakan dakwah salaf dibawa dari Saudi ini lebih cenderung kepada madhab Hambali? Siapa bilang? Ya, siapa bilang cenderung ke madhab Hambali? Masalahnya bukan madhab Hambali yang kecenderungannya ke sana, karena memang madhab Hambali itu jauh banyak memiliki dalil ketimbang yang lain. Namanya juga madhab yang paling muda, ya, paling muda. Artinya dia yang bisa, dia merangkum tiga madhab sebelumnya, yaitu Ikhwatiddin. Tapi bukan berarti madhab Hambali, ya. Kalaupun dia bermadhab tak masalah, asalkan jangan fanatik. Itu dia, itu nggak boleh. Silakan bermadhab, antum bermadhab, silakan. Tapi harus kita ketahui orang yang dikatakan bermadhab yang tahu dalil madhab, itu yang dikatakan madhab. Kalau enggak itu namanya mukallid, taklid. Ustadz, saya mau menikah tapi orang tua tidak menyetujuinya, bagaimana sikap saya Ustadz? Enggak usah nikah, sabar, terus banyak-banyak berpuasa. Puasa bid sebulan 3 kali. Gak bisa Ustaz, tetap bergejolak dia. Udah, Senin Kamis. Berarti sebulan menjadi berapa itu? 8 kali jadinya. Duh Ustaz, gak bisa. Naikkan dosisnya. Apa puasa? Nabi Daud. Itu insya Allah mujarab. Langsung letoy antum. Iya. Antum tahu letoy? Lunglai, letih, longoh, lepoh, itu semua kena LL itu ikhwatiddin. Karena memang Rasulullah katakan ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Jadi yang kepingin-kepingin menikah itu masih dikatakan pemuda. Antum yang sudah berusia 50 tahun masih kepingin menikah, masih muda, terpanggil dalam hadis ini. Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda. Man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Fa illam yastati, fa illam tastati, kalau kalian enggak sanggup, fa alaikum bisyam, hendaklah kalian berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu dapat mengendalikan, ya, mengendalikan syahwatnya. Itu Allah, Rasulullah yang mengatakan. Ya. Dan ini bukan hanya untuk pemuda yang baru mau pertama menikah. Demikian juga pemuda yang mau pertama, kedua, ketiga, keempat nikah. Misalnya dia sudah menikah pertama tapi masih belum cukup. Masih kurang. Voltasenya ya 350 ampere misalnya. Voltase, voltnya misalnya. Ya sudah, belum cukup. Maka bagi si suami laki-laki seperti ini puasa. Kalau dia enggak sanggup untuk apa namanya menikah yang kedua, kalau yang menikah kedua itu yang dia rasa bisa mencukupi. Enggak sanggup puasa. Itu ikhwatiddin. Jadi sama. Ya. Kalau dia sanggup, silakan menikah yang kedua. Tentunya dengan apa namanya? Dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak asal, yang penting Ustadz dia perempuan mau dan hidup. Yang penting ada perempuan yang mau dipoligami. Syaratnya dia itu perempuan dan hidup. La ilaha illallah. Ikhwatiddin, menikah yang kedua sama dengan yang pertama syaratnya. Itu dia. Jangan yang penting mau, itu akan buat masalah. Kalau Ustaz apa syaratnya? Yeay. Syaratnya sama. Tapi masalahnya kan ada enggak keinginan untuk menikah yang kedua itu dulu. Kalaupun ada, sama syarat dengan yang pertama. Ustaz, saya mau menikah, udah. Kok dia yang muncul? Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, ini kota apa ini? Nis Kukis. Apa tanda-tanda Dajjal akan muncul gitu? Musim peceklik. Ustaz, bagaimana kita mohon ampun kepada Allah apabila saudara kandung kita melakukan bid'ah untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Misalnya tahlil, baca Quran di kuburan. Ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Pertama tentunya karena ini kemungkaran, maka kaedahnya berlaku man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Tapi ini masalahnya abangnya, dia enggak sanggup. Fa illam yastati fa bil lisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya, jadi dia dakwah dengan lisan. Fa illam yastati fa bi qalbi, enggak sanggup juga dalam hatinya. Kalau dia dalam hatinya berarti dia jangan bergabung di sana. Ya. Itu tandanya dia enggak suka dalam hati. Apakah ilmu yang bermanfaat terbatas hanya untuk ilmu agama saja? Enggak, ikhwatiddin. Ilmu kedokteran, pokoknya yang bermanfaat apa? Ya. Ilmu kedokteran, ilmu servis jam, ilmu menjahit, itu semua ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ajarkan kepada orang lain, maka pahala jariahnya akan mengalir. Tetapi tidak ada ilmu yang lebih mulia melebihi ilmu agama. Seperti antum mengajarkan Al-Qur'an. Rasulullah katakan, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ikhwatiddin. Jadi ketika antum mengajarkan huruf hijaiyah, berarti anak tersebut membaca Al-Qur'an, antum terus dapat pahala. Karena dia tahu huruf hijaiyah melalui antum, melalui kita. Ikhwatiddin ya. Jadi semua ilmu, ya. Semua ilmu. Demikian juga kalau dia mengajarkan ilmu yang buruk, bagaimana cara nyongkel jendela orang, bagaimana cara curi jemuran orang supaya gak ketahuan, dia seperti biasa-biasa aja. Bagaimana cara mencopet, itu kan ada caranya, ya. Orang gak sadar bahwasanya dompetnya sudah berpindah. Itu dia. Itu berarti ilmu yang buruk. Kalau dia mengamalkannya, maka orang yang mengajarkannya berdosa. Mati orang yang mengajarkannya, sementara ini masih diamalkan, maka itu dosa jariah namanya. Ngalir terus. Jam berapa sudah? Aduh, panjang. Ustadz, bagaimana hukum memutihkan gigi dan bagaimana mengenai tahlilan mendoakan orang yang sudah meninggal? Mengapa dikatakan bid'ah jika mendoakan orang tua itu boleh? Pertama, memutihkan gigi. Kalau gigi antum kuning, ya, silahkan diputihkan selama tidak menimbulkan mudorot. Terkadang menimbulkan diputihkan dengan cairan jari tertentu, akhirnya email gigi itu menjadi tipis dan bisa membuat gigi menjadi rapuh. Jadi tetap lihat maslahat mudaratnya. Jadi enggak mengapa memutihkan gigi. Ya, tidak mengapa memutihkan gigi. Kalau tidak bermudarat terhadap gigi. Ini mengenai tahlilan. Ikhwatiddin, kan berarti mengirimkan doa, mengirimkan bacaan. Sama seperti yang kita katakan tadi. Mengapa itu dikatakan bid'ah? Sekarang tergantung dengan dalil. Kalau enggak ada dalilnya sudah enggak usah dibuat dulu lah. Biar aman kita urusannya. Biar aman ibadah kita. Kalau masih dilakukan juga ya terserah, karena bisa kemungkinan itu tak diterima, dan bisa juga ya mana tahu diterima, mana tahu ada dalil yang kita enggak tahu dalilnya. Tapi ketika kita berbuat dalam agama ini, al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Itu khafidin ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mempunyai ayah yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Setiap anak menasihatinya pasti selalu bertengkar. Bagaimana caranya Ustaz agar ayah saya sadar? Ikhwatiddin, bersikaplah sebagai anak yang soleh, berbakti, lebih berbakti kepadanya. Coba jangan dinasihatkan. Misalnya antum putar aja MP3 kajian tentang masalah kewajiban meninggalkan sholat, ancaman orang meninggalkan sholat. Gak usah, antum putar dengar sendiri, tapi gak dikencangkan. Jangan antum putar MP3, antum pergi ke kamar ayah antum, antum dengarnya di sebelah ayah antum. Itu ketahuan kali nyinggungnya. Ya. Antum dengar sendiri, ya. Udah nanti ayah dengar. Nanti Khabiddin. Ikhwan-ikhwan kita banyak yang melakukan dengan cara seperti ini. Dipasangnya TV Roja di rumahnya. Dia lihat setiap ada kajian diputar, kuat-kuat. Kuat-kuat. Artinya dikuatkan suaranya. Mungkin ayah kita bolak-balik. 1-2 kan ada juga yang masuk. Itu Khabiddin. Mungkin dalam hatinya, ini anak kenapa kok doyan kali nengok ceramah? Apa sih isinya? Kan begitu. Sempat ada orang tua ikhwan kita, anaknya pas enggak di rumah, diam-diam diputarnya TV Roja. Apa sih? Begitu diputar diam-diam, tertarik pula dia. Itu ikhwatiddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cara-cara kalau memberikan hidayah. Itu dia. Jadi tidak harus langsung, Pak, bid'ah dolalah. Tidak seperti itu. Ya. Cara seperti ini malah seringnya enggak berhasil, ikhwatiddin. Orang tua merasa diajari. Orang tua merasa tidak disopani begitu. Enggak punya adab. Umumnya enggak berhasil seperti ini. Tapi dengan cara pendekatan, kasih nasihat. Kadang-kadang enggak pakai nasihat, hanya sekedar buku. Misalnya antum cari buku, kan ada buku Syekh Utsaimin hukum meninggalkan sholat. Udah, antum, Pak, ini apa bukunya ini kok? Coba menurut Bapak gimana? Nah, begitu. Jadi banyak caralah, antumlah lebih tahu bagaimana tabiat apa yang disenangi oleh orang tua antum. Ya. Ustaz, saya sering mengulang-ulang hafalan Quran sambil berkendaraan, sementara sering buang angin sambil berkendaraan. Membaca Al-Quran, alhamdulillah, yahdikumullah. Membaca Al-Quran syaratnya tidak harus berwudu. Ya, membaca Al-Quran tidak syaratnya harus berwudu. Ya, terakhir ini dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum reseller online? Gak ngerti saya kalau yang gini-gini. Karena gak jelas, jadi saya penggantinya dengan kertas yang mirip. Bagaimana adab kita terhadap rekan atau teman orang tua kita? Ya, kita perlakukan dia seperti orang tua, jangan seperti kawan. Pak, apa kabar Pak? Sip, oke, begitu. Itu seperti kawan kita. Jadi sikapi dia seperti orang yang lebih tua. Rasulullah katakan, laisa minna man lam yarham saghirana walam yaqir kabirana. Tak termasuk kelompok kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Demikian ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Semoga kajian kita bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.